Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu Ismail Radio. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Qur'an. Para sahabat berkumpul di sebuah majelis. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersama mereka. Ada Khalid bin Walid, Ibnu Auf, Bilal dan Abu Dzar di majelis itu. Mereka sedang membicarakan sesuatu. Abu Dzar mengemukakan pendapatnya dan berkata, "Menurutku pasukannya mestinya begini dan begitu." Bilal menyanggah, "Tidak, itu usulan yang keliru." Abu Dzar membalas, "Hai anaknya orang kulit hitam, engkau berani menyalahkan." Bilal lalu berdiri, marah dan menyesalkan perkataan sahabatnya. Dia lalu berkata, "Demi Allah, aku akan mengadukanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bilal tiba di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengadu, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan Abu Dzar kepadaku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang dia katakan kepadamu?" Bilal menjawab, "Dia mengatai aku, hai anaknya orang kulit hitam." Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berubah, bertanya gusar. Abu Dzar mendengarkan hal ini, dia bergegas ke masjid dan menyapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Abu Dzar, memang ada yang salah dengan ibunya Bilal. Engkau mentakyirnya, menghinanya. Sungguh pada dirimu ada sifat jahiliyah." Abu Dzar sontak menangis. Dia mendekat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah agar mengampuniku." Sambil menangis, dia keluar dari masjid menemui Bilal yang sedang berjalan. Dia lalu membaringkan kepalanya sampai pipinya menempel ke tanah dan berkata, "Wahai Bilal, demi Allah, aku tak akan mengangkat kepalaku sampai engkau menginjak kepalaku dengan kakimu. Engkau adalah orang yang mulia dan aku orang yang hina." Menyaksikan itu, sahabat Ismail Radio yang dimuliakan oleh Allah, Bilal menangis. Dia mendekati sahabatnya, mengangkatnya, mencium pipinya dan berkata, "Demi Allah, aku tak akan menginjak wajah yang pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala." Mereka berdua berpelukan sambil menangis. Saudaraku, sahabat Ismail Radio yang dimuliakan oleh Allah, adapun hari ini, ya hari ini sebagian di antara kita mungkin menyakiti saudaranya sengaja ataupun tak sengaja dan tak pernah mengatakan, "Maafkan aku wahai saudaraku." Sebagian di antara kita mencela saudaranya, melukai prinsip dan hal yang paling berharga pada diri saudaranya dan tak pernah mengatakan, "Maafkan saya." Sebagian lagi salah faham tentang saudaranya hingga ada ganjalan di hati tapi sungkan untuk mengatakan, "Maafin aku ya." Sebagian lagi melanggar kehormatan saudaranya dan menzaliminya tapi malu mengatakan, "Aku menyesalinya." Saudaraku, sahabat Ismail Radio yang dimuliakan oleh Allah, memaafkan dan meminta maaf merupakan tradisi orang mulia dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan pada diri kita saat Allah Subhanahu wa taala memanggil ruh kita dan kita masih dalam keadaan belum saling memaafkan. Barakallahu fikum, sahabatku semua, sahabat Ismail Radio, maafkan aku ya. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.